الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Selanjutnya kata الإمام السعدي رحمه الله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. Kemudian apabila berdiri untuk mengerjakan salat maka mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibayhi atau ila shahmati udhunayhi fi arba'ati mawadi'. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya ila hadwi mankibayhi, ila hadwi mankibaihi, hingga setinggi atau sejajar dengan kedua bahu, atau ila shahmati udhunayhi, atau setinggi sejajar ujung bawah telinga. Nanti akan datang penjelasan bahwa hadis yang dijadikan dasar oleh Sa'di rahimahullah menetapkan salah satu dari kaifiyah sifat mengangkat kedua telapak tangan adalah hingga setinggi atau sejajar dengan syahmat al-udunain, syahmat ujung bawah. Hadisnya da'if, dan yang benar diangkat hingga setinggi ujung atas telinga, furu' al-udunain, ujung atas bukan ujung bawah. Nah, Sa'di rahimahullah mengatakan hingga sejajar setinggi ujung bawah telinga. Nah, kita akan belajar itu tuntas, namun sejak sekarang ana tambihkan bahwa tidak ada yang mengamalkan. Nah, hadis tersebut dhaif, lemah. Nah, yang benar yang dalam Sahih Muslim yaitu ila furu'i al-udhunain, hingga setinggi sejajar ujung atas telinga. Nah, imma sejajar, diangkat hingga setinggi sejajar kedua bahu, ujung-ujung jari-jemari segaris, setinggi kedua bahu, atau hingga setinggi sejajar ujung atas telinga. Nah, Sa'di rahimahullah mengatakan apa? Hingga setinggi ujung bawah telinga. Nah, ini dhaif hadisnya. Baik. Fi arba'ati mawadi'a, hal itu dilakukan di empat tempat. Di empat tempat dalam sholat. Yang pertama, Inda takbiratul ihram, ketika mengucapkan takbiratul ihram. Kapan? Sebelum takbiratul ihram atau saat bersamaan atau setelahnya? Akan kita pelajari nanti. Ada tiga kaifiyah. Bisa bersamaan, bisa sebelumnya, ya, bisa setelahnya. Nah, ada tiga kaifiyah. Baik. Yang kedua, wa inda ruku'i, dan ketika ruku'. Yakni ketika hendak ruku'. Ketika hendak ruku'. Yang ketiga, wa inda raf'i minhu. Wa inda raf'i minhu, ketika bangun dari ruku'. Dan tempat yang keempat yang disyariatkan mengangkat kedua tangan, apakah setinggi kedua bahu atau setinggi ujung atas telinga, wa indal qiyami min at-tashahhudil awwal, ketika telah berdiri dari atau ketika bangun dari wa indal qiyam min tashahhud awal, ketika berdiri dari tashahhud pertama, tashahhud awal. Nah, tadi sudah dikatakan ada tiga kaifiyah. Dalilnya kita belajar nanti. Bersamaan atau sebelumnya terserah. Jika bersamaan berarti begini. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Itu bersamaan. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Itu bersamaan. Nah, jika mengangkat tangan dulu berarti sudah terpasang baru bertakbir. Ini mengangkat tangan dulu. Sudah terpasang baru bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini duluan mengangkat tangan. Sudah terpasang tangannya baru bertakbir. Kaifiyah yang ketiga, takbir dulu. Baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham? Bisa dikuasai? Bersamaan. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Itu bersamaan. Bersamaan. Allah. Bersamaan takbir dengan diangkat. Allah. Jadi yang mengangkat tangan itu ini. Bukan yang ini. Bukan yang menurunkan ini. Bukan. Ini tuh sudah selesai. Menurunkan tangan ini sudah selesai. Yang dibicarakan sunnah adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan dipasang setinggi kedua bahu atau setinggi punya atas telinga. Bersamaan. Allah. Allah. Satu bersamaan. Yang kedua, duluan mengangkat tangan. Berarti dipasang dulu tangan. Jangan bertakbir. Setelah terpasang baru bertakbir. Allah. Tahu? Allah. Yang ketiga, takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham? Ingat, yang ini tuh bukan mengangkat tangan namanya, tapi menurunkan. Yang ini menurunkan. Bukan ini bicara. Ini sudah selesai dari takbir dan mengangkat tangan. Jadi ini yang mengangkat tangan itu ini. Ini betul-betul dipasang. Jika tadi sudah diterangkan na'am dalilnya nanti menyusul. Yang penting paham dulu prakteknya. Yang kedua, saat hendak rukuk. Nah, tanda rukuk yaitu Allahu Akbar atau Allahu Akbar kemudian rukuk. Saat bangkit dari rukuk sudah berdiri. Ya. Yang apa tadi yang kedua saat hendak rukuk. Jadi angkat tangan dulu. Adapun takbirnya saat bergerak. Nah, bisa difahami? Jadi jangan bertakbir dalam keadaan berdiri. Selesai takbirnya dalam keadaan berdiri berarti keliru. Atau takbirnya setelah rukuk keliru. Takbirnya saat bergerak. Takbirnya saat bergerak. Jadi jangan seperti ini. Nah, masih berdiri sudah. Allahu Akbar. Kemudian bergerak. Karena takbir ini takbirnya itu takbiratul intiqal yang belajar. Bukan pula bergerak tidak mengucapkan apa-apa. Setelah ruku baru takbir. Itu berarti dijadikan zikir ruku takbirnya. Padahal ruku tak. Zikirnya Subhana Rabbiyal Azim. Bukan takbir. Jadi caranya sambil bergerak, sambil bertakbir. Ada pun yang kita bicarakan sekarang. Kedua, tangan diangkat. Allah. Amin. Allah. Faham? Jadi sudah bergerak turun, baru bertakbir. Sambil bergerak, bertakbir. Nah, itu takbir intiqal. Nanti ada. Yang kita pelajari sekarang mengangkat tangannya. Jadi saat ya berdiri, hendak rukuk, diangkat. Jadi ini semua dilakukan saat berdiri semuanya. Semuanya mengangkat kedua tangan semuanya saat berdiri. Pertama, berdiri takbiratul ihram. Yang kedua berdiri ketika hendak ruku. Yang ketiga inda raf'i, ketika sudah bangun dari ruku. Jadi ketika bangun dari ruku sudah berdiri untuk i'tidal baru diangkat. Adapun takbirnya saat bangun. Nah, jangan sudah berdiri baru takbir Allahu Akbar. Jadinya dikit i'tidal. Adapun i'tidal zikirnya subhana rabbana lakal hamd. Sementara takbir itu takbir intiqal namanya. Jadi sambil bergerak naik bertakbir. Bukan takbir sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Kan gitu. Jangan saat berdiri baru sami Allahu liman hamida. Nah, jadinya zikir i'tidal padahal rabbana lakal hamd gitu. Jadi sambil bergerak ke atas baca sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Itu bergerak. Baik. Begitu pula ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Sambil bergerak ke atas. Sambil bertakbir. Allahu Akbar. Saat sudah tegak berdiri baru mengangkat kedua tangan ini. Nah, adapun tanbi. Adapun bangun dari sujud pertama atau sujud ketiga, saat bangun takbir. Sebelum duduk istirahat, sudah takbir. Adapun ketika berdiri dari duduk istirahat, jatuh istirahat atau berdiri, sudah tidak ada yang diucap. Saat bangun dari sujud ke duduk istirahat rakaat pertama dan rakaat ketiga, itu sambil berdiri, Allahu Akbar. Kemudian duduk sejenak, kemudian berdiri lanjut. Nah, karena hadisnya ketika Nabi mengangkat kepalanya dari sujud. Berarti saat mengangkat kepala dari sujud. Adapun dari jalsa istirahat atau berdiri sudah tidak ada. Nah, jalsa istirahat ini diperselisihkan. Kita akan belajarin nanti, namun itu sunnah. Tetapi bertakbir bukan saat jalsa istirahat atau berdiri, bukan. Di sini tidak ada takbir. Langsung berdiri aja. Dari bangun dari sujud ke duduk. Nah, itu yang Allah duduk saja nak berdiri tanpa baca apa-apa. Baik. Nah sekarang kita pelajari takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar yang mengawali sholat. Maknanya Allah Maha Besar. Maha Besar. Selain Allah semuanya makhluk. Dan semuanya lebih kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah lebih kecil dari Allah. Allah Maha Besar daripada segala sesuatu selainnya. Dalam hal apa? Dalam hal zatnya, dirinya. Dalam hal zat Allah, diri Allah. Wujud Allah, dirinya, zatnya Maha Besar daripada selainnya. Dalam hal nama-namanya dan dalam hal sifat-sifatnya. Jadi dalam tiga hal. Allah Maha Besar daripada segala sesuatu selainnya dalam hal zatnya, dirinya. Yang wujud Allah, zatnya, dirinya. Dalam hal nama-namanya dan dalam hal sifat-sifatnya. Bisa difahami? Nah, jadi bumi, langit, alam semesta ini, semua ini tidak ada apa-apanya dibanding besarnya diri Allah. Wujud Allah Rabb. Kita tidak tahu. Baik, langit yang tujuh lapis saja tidak ada apa-apanya dibandingkan kursi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kursi. Kursi itu kata Ibn Abbas adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Nah, tapi jangan dibayangkan bagaimana caranya. Bagaimana caranya kedua telapak kaki Allah SWT. Ya, yang jelas itu tempat kedua telapak kaki Allah. Yang jelas di atasnya ya, karena Allah di atas seluruh makhluk. Jangan dibayangkan. Kursi, tujuh lapis langit tidak ada apa-apanya dibanding kursi. Kursi tidak ada apa-apanya dibanding arsy. Ada hadis yang diperselisihkan. Ada hadis yang diperselisihkan. Bahwa kursi itu dibandingkan arsy hanya bagaikan gelang besi. Gelang besi dilempar di padang sahara yang luas. Padang sahara itu ibaratnya arsy. Gelang besi yang kecil itu kursi. Jadi kursi tidak ada apa-apanya dibanding arsy. Yang mengatakan di alam semesta. Allah di atas arsy. Terpisah dari makhluk. Jadi tidak ada apa-apanya seluruh makhluk ini dibandingkan besarnya wujud Allah, diri Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin dikatakan seperti akidah wahdatul wujud, akidah hululiyah, bahwa seluruh wujud-wujud Allah, Allah menyatu dengan makhluknya, ada di mana-mana bersama makhluknya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Nah, zatnya Allah tidak ada bandingannya. Ya, 700 langit, bumi, ya, itu di hari kiamat dalam genggaman Allah Subhanahu wa Taala, digenggam oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada apa-apa makhluk. Allah Maha Besar. Tayyib. Tapi kalian jangan bayangkan. Ketika mendengar dalam genggaman Allah, bagaimana menggenggamnya, kita tidak tahu. Yang jelas seperti itu. Nah, itu semua penggambaran betapa maha besarnya diri Allah, wujud Allah, dan Allah SWT. Nah, itu makna Allahu Akbar. Dalam hal, maha besar dari segala sesuatu selainnya, dalam hal zatnya, dirinya, wujudnya, dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Difahami? Tayyib, hukum takbiratul ihram adalah rukun sholat. Hukum takbiratul ihram adalah rukun sholat. Ya. Berdasarkan dua hadis. Nah, yang pertama, dalil yang pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Miftahu sholat artinya pembuka sholat adalah wa tahrimuha at-takbir, pengharamannya adalah takbir. Pengharamannya adalah takbir. Tahlu wa tahliluha at-taslim, penghalalannya adalah salam. Penghalalannya adalah salam. Hadis ini riwayat Ahmad. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dalam musnadnya dan 4 penulis sunan. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam sunan mereka. Dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Sahih maksudnya sahih li ghairih. Yani Al-Albani menganggap ini sahih li ghairih. Baik, di sini ada sedikit keterangan sanad hadis yang tidak mampu memahami, tidak masalah. Jika mau ditulis, suatu saat kalau belajar ilmu mustalah akan bisa memahaminya. Namun anak sampaikan ini untuk yang sudah belajar mustalah. Pada sanad hadis ini ada rawi bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Pada sanad hadis ini tadi, Ali bin Abi Thalib ini, ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil, menurut Al-Albani, derajat hadis rawi ini hasan. Hasan jika tidak menyelisihi rawi yang lain. Hasan jika tidak melakukan penyelisihan riwayat. Ini menurut Al-Albani. Hadisnya hasan dengan syarat tidak menyakukan penyelisihan riwayat dengan rawi-rawi lainnya. Menurut Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, menurut Ibnu Hajar dan Muqbil Al-Wadi'i, hadisnya dhaif. Abdullah ibn Muhammad bin Aqil hadisnya dhaif. Derajat hadisnya dhaif, lemah. Menurut Ibnu Hajar dan diikuti oleh Syekh Muqbil. Baik. Berarti secara sanad menurut Al-Albani sanad hadis ini hasan. Menurut Ibnu Hajar sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar dan Al-Wadi'i tentang Abdullah bin Muhammad bin Aqil, sanad hadisnya apa? Dhaif. Karena ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang diperselisihkan tadi. Tetapi di sana ada hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Ada hadis-hadis lain yang memiliki makna yang sama dengan hadis ini, itu jadi penguat, pendukung, namanya syawahid. Oleh karena itu Al-Albani mengatakan sahih. Sahih maksudnya sahih apa? Sahih dengan penguatnya. Sahih li ghairi istilahnya. Sahih dengan penguatnya, yakni sahih li ghairi. Karena sanadnya hasan. Tapi dengan penguatnya jadi naik ke sahih. Sahih li ghairi. Adapun berdasarkan penilaian Ibnu Hajar dan Al-Wadi'i bahwa Abdullah bin Hamdan Akil dhaif, sanad hadis tadi dhaif, berdasarkan penguatnya naik ke Hasan li ghairi. Bisa naik ke Hasan li ghairi, yakni Hasan dengan penguat. Ala kulli hal, hadisnya hujjah. Imma sahih li ghairi, sahih karena penguat. Pada asalnya sanadnya Hasan dengan penguat jadi sahih, seperti kata Al-Albani. Imma sanadnya dhaif tapi dengan penguatnya jadi Hasan. Ghairi, ya. Yang pertama atau yang kedua hujjah. Baik. Makna hadis pembuka salat adalah bersuci. Miftahu shalah at-tuhur. Sudah kita lewati bahwa syarat, salah satu syarat sahnya salat adalah salat dalam keadaan telah suci. Suci dari hadas besar dan kecil. Begitu pula diwajibkan suci dari najis. Kemudian bagian yang kedua dari hadis wa tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah takbir. Maksudnya apa? Maksud pengharamannya adalah takbir, yakni seseorang terikat dengan aturan sholat, masuk dalam sholat dan terikat dengan aturan sholat dengan cara takbir. Dengan dia bertakbir, takbiratul ihram, dia masuk dalam ikatan sholat dan aturan-aturan sholat. Artinya, dengan itu dia terikat dengan hal-hal yang diharamkan dalam sholat. Dia terikat dengan hal-hal yang diharamkan dalam sholat. Tidak boleh bicara, tidak boleh tertawa, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh. Banyak hal yang tidak boleh. Apa saja akan kita pelajari pembatal-pembatal sholat. Nah, dengan bertakbir, dia masuk dalam ikatan sholat dan terikat dengan hal-hal yang diharamkan selama sholat. Itu makna pengharamannya adalah sholat, adalah takbir. Kemudian bagian akhir dari hadis mengatakan wa tahliluha at-taslim, penghalalnya adalah salam. Kita ulangi dari bahasa tebalnya apa? Wa tahrimu at-takbir, yakni penghalalnya adalah takbir, dan wa tahlilu at-taslim, penghalalnya adalah salam. Pengharamnya adalah takbir, sudah diterangkan tadi. Ya. Dia masuk dalam ikatan sholat, sehingga terikat oleh hal-hal yang diharamkan selama sholat dengan takbir. Kemudian penghalalnya adalah salam. Tahlil wa taslim, penghalalnya adalah salam. Artinya pengurai sholat yang dengannya dia keluar dari ikatan sholat adalah taslim, yaitu salam. Nah, dengan dia mengucapkan salam, dia keluar dari ikatan sholat, sehingga dia lepas dari hal-hal yang diharamkan selama sholat, karena dia sudah keluar darinya. Dia sudah selesai sholat. Baik. Berarti hadis ini dalil bahwa takbiratul ihram dan salam adalah rukun. Dua perkara ini itu takbiratul ihram. Dan salam, keduanya adalah rukun sholat. Nah, makanya dinamakan apa? Dinamakan takbiratul ihram. Ihram. Nah, ihram, takbiratul ihram. Ihram sama dengan tahrim tadi. Nah, dengan takbir itu dia masuk ke dalam ikatan sholat. Ya, dalam hal-hal yang diharamkan dalam sholat. Nah, yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang salah satu sahabat yang tidak tahu tata cara sholat. Salah satu sahabat yang tidak tahu tata cara sholat. Tidak tahu tata cara sholat yang syar'i, yang benar. Nah, ini hadisnya sudah lewat ya. Yaitu satu pria masuk ke masjid. Nabi sudah di masjid. Ada satu pria masuk ke masjid. Dia langsung sholat. Setelah sholat, dia mendekati Nabi SAW, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mengucapkan salam. Dijawab oleh Nabi SAW salamnya. Setelah dijawab salamnya, kata Nabi, balik lagi kamu, kembali kamu, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Jadi sholatmu tadi tidak sah. Balik lagi dia ke tempatnya, sholat lagi, seperti tadi. Setelah selesai, dia dekati lagi Nabi, di posisi Nabi, tempat Nabi duduk, melekat, dia salam lagi. Dijawab salamnya oleh Nabi, kata Nabi, balik kamu, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Jadi belum sah sholatnya, disuruh lagi sampai 3 kali. Dia ulangi lagi. Yang ketiga kalinya setelah selesai, dia datangi lagi Nabi salam, dijawab salamnya Nabi mengatakan balik sholat, belum sholat. Kata dia, saya tidak mampu selain itu. Saya sudah tidak tahu selain itu. Hanya itu yang saya tahu. Berarti sholatnya selama ini salah semua. Tetapi Nabi tidak menyuruh dia ulang. Nabi tidak menyuruh dia mengulang sholatnya telah lewat. Baik. Kemudian Nabi mengajari dia. Nabi mengajari dia tata cara sholat yang benar. Kata Nabi alaihissalam, "Idza qumta ila sholati, idza qumta ila sholati." Jika kamu berdiri untuk sholat, jika kamu berdiri untuk sholat, berwudulah. Fa'asbiqil wudu'ah. Idza qumta ila sholah, fa'asbiqil wudu'ah. Berwudulah dengan sempurna. Jika kamu berdiri untuk sholat, berwudulah dengan sempurna. Berdirilah dengan sempurna. Alif menghadap sini. Nah, berada dalam majelis. Nah, fa'asbiqil wudu'ah. Berwudulah dengan sempurna. Tsummastaqbilil qiblatah. Tsummastaqbilil qiblatah. Tsummastaqbilil qiblatah. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabbir. Fakabbir. Fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Kemudian bertakbirlah. Al-hadith. Hadithnya masih panjang, namun potongan hadith ini yang kita inginkan sampai potongan ini itu fakabbir, kemudian bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Jadi diajari oleh Nabi SAW, idza qumta ila shalah, jika kamu berdiri untuk sholat, fa'asbiqil wudu, berwudulah dengan sempurna, tsumma taqbil qiblata, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Nah, hadithnya muttafaq alaih. Bertakbirnya takbiratul ihram. Bagaimana sisi pendalilan dari hadis sehingga kita menetapkan bahwa hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan takbiratul ihram rukun yang menentukan sahnya sholat. Sisi pendalilannya karena sudah kalian dengar tadi kisahnya, orang itu tidak tahu sholat yang benar, sholatnya tidak sah, tidak mengerti rukun-rukun sholat, wajib-wajibnya sholat, ya tidak faham. Kemudian diajari oleh Nabi Alaihissalam apa saja yang wajib dikerjakan saat sholat. Jadi apa saja tata cara sholat yang merupakan wajib, hal yang wajib, rukun yang menentukan sahnya sholat. Apa saja yang diwajibkan, yang merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat. Jika itu tidak ada, maka sholat tidak sah. Nabi mengatakan kepada dia apa yang sudah kita dengar hadisnya, salah satunya fakabbir, kemudian bertakbir. Ini menunjukkan bahwa takbiratul ihram salah satu rukun yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika tidak dikerjakan, sholat tidak sah. Difahami? Tambah, jika ingin ditambahkan dalil berikutnya adalah amalan Rasulullah SAW. Amalan Rasulullah SAW setiap kali memulai sholat, mesti memulainya dengan takbiratul ihram. Tidak pernah tidak. Itu menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa masuk dalam sholat tanpa takbiratul ihram. Nah, perhatikan hadis-hadis yang kita dengar mulai dari hadis Ali bin Abi Thalib, lafadznya takbir. Takbir. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah tentang al-musyik fi sholati dari sahabat, salah satu sahabat yang tidak bisa sholat. Lafadznya juga takbir, fakabbir. Jika begitu, ya, mana dalil bahwa takbir, takbir yang dimaksud lafadznya Allahu Akbar? Dalilnya adalah hadis-hadis yang telah datang yang sahih dari Nabi SAW bahwa takbir yang dimaksud adalah lafadz Allahu Akbar. Di antara hadis yang menentukan hal itu bahwa takbir yang dimaksud pada hadis-hadis itu adalah Allahu Akbar, di antaranya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Hadis dari Ibnu Majah dan yang lainnya sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Al-Albani sanadnya. Lafadznya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أدل رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila berdiri untuk salat استقبل القبلة menghadap ke kiblat ورفع يديه dan mengangkat kedua telapak tangannya وقال dan berucap membaca Allahu Akbar. Faqala Allahu Akbar. Ini dalil bahwa takbir yang dimaksud takbir ihram itu lafadznya Allahu Akbar. Jadi telah kita dengar dalil-dalil yang menunjukkan bahwa takbir dalam hal ini lafadznya Allahu Akbar adalah rukun yang menentukan sahnya sholat. Hati-hati. Sebagian orang salah dalam bertakbir. Dipanjangkan ba'nya. Mungkin terbawa karena dia ingin lagukan atau dia ingin panjangkan gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panjang ba'nya. Tidak sah sholatnya. Salah. Bukan akbar, ba'nya tidak panjang. Akbar isim tafdhil hamzah kaf ba ra akbaru Allahu akbaru. Akbaru artinya maha besar, paling besar, ya, lebih besar daripada yang lainnya. Jika dipanjangkan berubah artinya jadi salah, maka tidak sah sholatnya. Meskipun dia jahil, sholatnya tidak sah. Karena ini rukun dan tidak dimaafkan jika salah. Tidak dimaafkan jika salah meskipun tanpa sengaja. Nah, jadi jangan sampai panjangkan ba'nya, hati-hati. Karena ingin mengeraskan suara atau ingin dipanjangkan di Allahu Akbar. Nah, tidak sah. Jadi, yang benar apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak apa-apa jika dia imam. Memang dikeraskan suaranya karena dia imam. Tidak masalah. Tapi jangan dipanjang-panjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adapun Allahu Akbar. Jadi panjang ba'nya. Jadi salah tidak sah salatnya. Hati-hati ya. Dan ini sebagian orang terjerumus. Ba'nya dipanjangkan. Baik. Apa yang kita pelajari bahwa lafaz takbir Allahu Akbar rukun salat yang menentukan sahnya salat, jika tidak maka salat tidak sah. Ini adalah mazhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Mazhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur mayoritas ulama. Dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, As-Sun'ani, Al-Utsaimin, Al-Albani, Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketua oleh Ibnu Baz. Dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ulama negeri Syam. Mujaddid di masanya. Asy-Syaukani dan As-Sun'ani ulama Yaman. Al-Utsaimin di masa kita ulama Saudi. Al-Albani ulama Syam di Urdun. Al-Lajnah Da'imah yang diketahui oleh Ibn Baz. Naam, Saudi. Baik. Ini di masa kita ya. Ibn Baz sama Al-Lajnah Da'imah. Ibn Baz gurunya Syekh Ibn Utsaimin. Baik. Ini mereka yang merujuk pada katanya. Baik. Membaca takbiratul ihram dilakukan secara jahar, yakni suara keras oleh imam. imam sholat menjaharkan takbirnya hingga didengar oleh makmum. Baik. Jadi jika makmumnya hanya satu, tidak usah teriak keras sekali, Allahu Akbar, padahal cuma satu makmumnya di samping. Sampai kedengaran di belakang sana. Nah. Ya, ini tujuannya adalah apa? Takbirnya didengar oleh makmum. Karena pada asalnya, yang namanya zikir, pada asalnya zikir itu pelan, suara pelan. Nah, asalnya begitu. Kecuali ada dalil-dalil, ya, yang menuntut dikeraskan pada momen-momen tertentu yang memang dituntut untuk dikeraskan. Baik. Karena dia imam, imam diikuti oleh makmum. Jika dia tidak keraskan, bagaimana bisa diikuti? Jadi dikeraskan, tetapi sesuai tuntutan imam. Makmumnya hanya satu di samping kanannya. Nah, atau sedikit di belakangnya satu soft, sedikit berapa orang, tidak perlu keras sekali. Nah, adapun makmum dan al-munfarid, orang yang salat sendiri, membacanya dengan sir, suara pelan, yang didengar oleh dia sendiri, jangan dikeraskan sehingga mengganggu tetangganya, mengganggu orang yang sholat di sampingnya atau di belakangnya, di depannya. Nah, karena dia makmum, tidak ada yang mau mengikuti dia. Baik. Rincian ini, imam menjaharkan, mengeraskan sesuai tuntutan, kemudian makmum dan orang yang sholat sendiri sir takbirnya, dirincikan, diterangkan rincian ini oleh al-lajnah da'inah dalam fatwa mereka, dalam fatwa al-lajnah, dan juga diterangkan oleh al-Albani. Minimal yang dianggap sah dalam bertakbir takbiratul ihram adalah melafadzkan dengan lisan dan menggerakkan kedua bibir tanpa keluar suara. Jika dia pelan sekali, pelannya bahkan tidak keluar suara. Keluar suara enggak? Anda coba di mic-nya. Tidak keluar suara kan? Tapi bibir bergerak. Lisan, yakni dia memang bertakbir. Dia mengucapkan takbir, tapi tidak keluar suara. Ini sah. Bersuara bukan syarat. Ini yang benar. Jadi tidak seperti pendapat sebagian ulama mempersyaratkan harus ada suara keluar minimal yang bisa didengar oleh dia sendiri. Jika tidak ada suara keluar tidak sah. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan jika tidak keluar suara sama sekali tidak sah. Tetapi itu tidak benar. Pendapat itu salah. Nah, yang benar meskipun tidak bersuara yang penting benar-benar dilafadzkan. Nah, yang tidak sah jika bibir tidak bergerak, lisan tidak goyang, jadi tidak melafadzkan. Pernah tuh melihat orang sholat begitu? Ada orang sholat begitu, membatin dia. Tidak bergerak, dia tidak membaca, membatin. Aliran kebatinan. Aliran kebatinan, sholatnya tidak sah. Nah, tidak sah. Nah, yang membaca hanya hatinya, di mulutnya tidak, itu tidak sah. Membatin tidak sah. Jadi harus membaca meskipun tanpa suara. Adapun suara bukan syarat. Yang penting dibaca. Nah, bergerak membaca. Nabi Rasulullah diterangkan oleh sebagian sahabat goyang jenggotnya. Nah, sahabat yang bermakmum di belakang Nabi menandai bahwa Nabi sholat ketika sholat duhur membaca, ya, membaca saat berdiri, membaca surat Al-Quran ketika berdiri, karena sahabat mengamati jenggotnya Nabi naik turun, goyang-goyang. Berarti bibirnya bergerak membaca, meskipun tidak dijaharkan. Sudah, sampai sini pelajaran kita. Barakallahu fikum. Subhanallah. Alhamdulillah.